Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'i'ul Masalik fi tawdih Alfiyat ibn Malik. Fasl fi ziyadati hamzatil wasli. Pasal tentang penambahan hamzah wasl. Taib, kita baca sama-sama. Qala ibn Malik rahimahullah. Lil wasli hamzun sabiqun la yathbutu. Illa idab tudibihi katasbitu. Wahuwa li fi'lin ma binihtawa ala. Aktharu min arba'atin nahwun jala. Wal amri wal masdari min huwa kada. Amru thulathi kakhsha wambi wanfuda. Wa fismin istinibnin ubnu min sumi. Wasnaini wamri'in watanithin tabi. Wa aymunu hamzu al-qada wa yubdalu. Maddan fil istifhami aw yusahhalu. Tai, pembahasan tentang ziyadatu hamzatil wasli fi masail. Al-mas'alatul ula, hamzatul wasli tuktabu bi suratil alif biduni ramzi hamzatin. Hamzah wasol ditulis dengan bentuk alif tanpa tanda hamzah. Asalnya kullu fi'lin madhin ihtawa al-akthar min arba'ati ahruf yajibul ityan fi awalihi bihamzatil wasli. Setiap fi'il madhi yang terdiri dari lebih dari 4 huruf, maka yang pertama wajib diberi hamzah wasol. Nahwu istakhraja. Nah, berapa huruf itu? 6 huruf. Sehingga huruf yang pertama wajib berupa hamzah wasol. Iltolako, berapa huruf? 5 huruf. Berarti yang pertama wajib berupa hamzah wasl. Wa kadzalikal amru minhu. Demikian pula aturan ini berlaku untuk fi'il amrnya. Itu fi'il amr dari fi'il madhi yang lebih dari 4 huruf. Maka huruf pertamanya juga harus hamzah wasl. Nahu istakhrij wan talik. Wal masdar, termasuk masdarnya. Nahu istikhraj wantilak. Wa kadzalika tajibu hamzatul wasli fi amri thulathi. Demikian pula wajib menambahkan hamzah wasol pada fi'il amr thulathi mujarrad. Nahu ikhsha wamdi wamfud min khosya wa madah wa nafada. Ya, jadi fi'il thulatsi mujarrad, maka fi'il amarnya huruf pertamanya berupa apa ini? Hamzah wasol. Ya, khosya jadi irsya, malbo imbi, nafada umfud. Nah, khoraja ukhruj. Jelasah? Ijlis. huruf pertamanya pada fi'il amrnya berupa hamzah wasal. Atsalisa lam tuhfat hamdatul wasl fil asma allati laysat masadir li fi'lin za'id al arba'ah illa fi asati asma. Tidak terdapat hamzah wasal pada isim selain masdar dari fi'il yang lebih dari 4 huruf. Maksudnya isim-isim yang ada itu tidak ada yang diawali dengan hamzah wasal kecuali masdar dari fi'il yang terdiri dari lebih 4 huruf, ya, pada itu. Kecuali 10 isim. Berarti selain 10 ini enggak ada yang diawali dengan hamzah wasal. Jadi ini 10 isim selain masdar dari fi'il yang lebih dari 4 huruf. Kalau isim yang berbentuk masdar dari fi'il yang lebih dari 4 huruf, ya semuanya diawali dengan apa ini? Hamzah wasal. Adapun selain yang berbentuk masdar tadi, hanya ada 10 isim yang diawali dengan hamzah wasal. Wahia, yaitu ismun. Ismun artinya nama. Istun artinya pinggul. Wabnun, wabnumun sama, anak laki-laki. Isnain, imroun. Isnain dua, imroun seorang laki-laki, imra'atun seorang perempuan, ibnatun anak perempuan, isnatain dua untuk mu'anas, wa aimunun filis kosam, dan aimun dalam kosam ini hamzahnya wasol, ya, aimun ini gak boleh kasih rumus hamzah itu, ya. Nah, harusnya ya benar, aibun itu hamzahnya hamzah apa? Wasol, yaitu tertulis seperti alif, tidak ada tanda hamzahnya. Arabiah lam tuhfat hamzatul wasli fil huruf illa fi'al. Tidak ada huruf yang diawali hamzah wasol kecuali al. Al itu hamzahnya hamzah apa ini? Wasol. Ini juga enggak boleh dikasih tanda, ya. Nah, enggak boleh gaya-gayaan, ya. Nah, kalau hamzah wasol tulisannya tidak ada tanda hamzahnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada pembahasan yang al-ibdal, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Nah, kalau saya kebut selesai sekarang, ya. Nah, saya enggak bisa ketemu atau lagi nanti, ya. Nah, ya. Karena kalian ngangen nih gitu. Nah, lucu-lucu, ya. Menggemaskan, gitu, ya. Barakallahu. Tapi ingat, waspada, ya. Saat-saat ini waspada. Kalian yang rajin belajar, jangan banyak masalah, ya. Nah, sudah mau ada kenaikan kelas, ya. Nah, pro dan kontra mesti terjadi, ya. Bahkan wali kelas kalian ngotot syaratnya harus lancar baca kitab, walaupun nilainya bagus, kalau gak lancar baca kitab gak naik, gak lulus.